Tapi kalau iya lagunya enak kak, orang bilangnya enggak. Aku lelah tapi atiku ra trimo nyawang sliramu disaning wong liyo. Omong kowe tekan mati. sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati, muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Tapi siji tekan tuwo sesandingan, ojo mung iso ninggalke TikTok sumpah di gaya kayak cover-coveran joget ngono. Oh, sing ngene ara. Caranya tak sama menggoda darah ayu. Nah, iku lagu nih, iku bener iku. Nah, iki ono lagu meneh wisan viral Om. Judulnya nemen. Mandar muga iki nyusul ya waduh iku viral ya, oke. Okay? Amin. Aku tak nyanyi yo. Oke. Okay. Sikat. Sampeyan lapo? Tak iki. Oh ya wis. Pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan, ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane. Aku ramah salah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia ending.

Ra, nyoba nyanyi lagu Sunda. Roto angel tapi. Kayak iso gue coba. Thank you. nyanyi aja macak tok ae kowe. Ngopi Mas e. Mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi mase. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Kape amargo gengsi, kaya tuku iPhone. Ngelu di teror pinjol, sampai wae mase. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mase. Ngopi mase. Sirang emak pikiran buat golek upetan saya buat ake siti ya disyukuri. Sing penting kewajibane ora keri. Sirang emak pikiran buat golek upetan saya ya disyukuri. Sing penting kewajibane ora keri. Hey, ayo ngopi. Goyang dong bajul. Ngopi mas eh. Ngopi. Nyemut mikir cicilan. Ngopi ngopi mas eh. Umat mikir tagihan, ngopi ngopi mase. Umat mikir cicilan, ngopi ngopi mase. Kape amarga gengsi, kaya tuku iPhone. Ngelu di teror pinjol, santuy wae mase. Umat mikir cicilan, ngopi ngopi mase. Iramu metikiran sumpah, golek upetan soyong ruwet. Ake sitik ya disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Iramu metikiran sumpah, golek upetan soyong ruwet. Ake sitik ya disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirangmu pikiran sumpah, golek upetan saya ruwet. Ake sitik ya disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirangmu pikiran sumpah, golek upetan saya setia disyukuri. Sing penting kewajibane ora keri. Aku setia disyukuri. Sing penting kewajibane ora keri. Oke lah ya. Bersama Dika Sabrina Romansa News. Hujan-hujanan nih tadi. Piye? Oh wis terang. Udane ndek ini. Telesene ngati iki mau. Mas. Langit batang, katon mendung. sesandingan karo wong liya. Tak jaluk tulung pangapuranan aku. Tutu niat atiku nglarani atimu, Kang Mas. Senajan to sliramu ora nduweni rogoku, nanging ati lan batinku mung kanggo sliramu, Mas. Sepisan maneh tak jaluk sepurane Liramu kutu lilo. Kita

demi ku.

Gabri kolowanti kang pilesti kersane Gusti Sang Hyang Widi jagat Dewa Batara rembulan kang pinaring padhang Suryo kang keparing kuat saking anugrahing Gusti Sang Hyang Widi soroting sang Suryo wus sumener ambyar madani jagat Nuswantara. mangso rasane ora bisa nyandeng kowe. Paringono buat ati bisa nompo nyawang kowe sesandingan ruwong liyo. Aku pancen wong sepele, wong tuamu nyepele nih. Sadar diri aku mung kalungan kere. Gusti paling kuat atiku iki, wong sing tak tresno teko mengkhianati. Gusti paling sabar atiku iki, aku ngerti tresno raku tutuweni. Lilo ora lilo, aku ikhlas lego nyawang kowe disanding wong liyo. Sayang, ademe hawa iki. aku oleh kowe prai layangan. Kat. Tak sawang tai langit kang kebak lintang, aku ning kene sepi tanpa kowe sing tak sayang. Thank you.

atimu mergo gede rasa tresno mung kanggo seliramu. Rasane yen lagi kasmaran satenane ati iki ora lilo aku pamit kerja ninggal kowe lunga demi kowe aku lilo ninggal kowe kerja supaya bisa urip moyo. Tak talen ingat tresnaku jadi sia-sia. Kangenku tanpa ya jarum tansah kasongan esamu. Sumpah mati aku tresna seliramu. Aku karo koe sesandingan selawase. Kowe kelaran, jodoh dati krimnes yen koe mong gawe nangis tekamu tanpa tak undang lungamu tanpa pamitan koe lungo medot talineng katresna Oh, Tresno.